بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Pertemuan kita kali ini, ma'asirul muslimin, adalah pertemuan ke-29 dari kajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, masih di dalam pembahasan kitabut Taharah. Dan di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita coba melanjutkan pembahasan tentang bab tayammum, ya, bab at-tayammum. Terakhir kita telah membaca penjelasan beliau tentang syurutut tayammumi thalathatun. Syarat tayammum itu ada 3. Yang pertama adalah an yaqa'a ba'da dukhulil waqt, dilakukan setelah masuknya waktu salat, karena tayammum adalah taharah yang sifatnya darurah atau yang sifatnya darurat, ya. Maka dia dipersyaratkan harus muncul kedaruratannya. Salah satu bentuk kedaruratan adalah masuknya waktu, ya, sudah masuk waktu. Dan sudah kita bacakan dalil-dalil terkait dengan permasalahan ini. Yang kedua adalah ayyakuna biturabin tahirin khalisin mutlakin lahu gubarun, bahwasanya tayammum harus menggunakan tanah yang suci, ya, tanah yang bersih, bukan tanah yang najis. Misalnya tanah yang berasal dari galian kuburan. Misalnya ada kuburan, ya, kuburan, ya, sudah berbentuk kuburan digali, ya, apa namanya, digali kuburan tersebut, lalu masih didapatkan di dalamnya ada jenazah misalnya, itu tanahnya disebut oleh para ulama sebagai tanah yang tidak bisa digunakan untuk apa, tayammum. Harus tanah yang suci, khalis, yang murni, artinya dia benar-benar tanah. Mutlak di sini mirip dengan istilah dalam pembahasan air mutlak. Kalau ini tanah mutlak di sini artinya, kata para ulama, tahur, dia suci dan mensucikan. Lahu gubarun, dan harus memiliki debu. Dan ada rincian yang lain yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Adapun syarat yang ketiga adalah al-ajizu an isti'malil ma, yaitu tidak mampu menggunakan air. Ya, fayatayammamul ajizu an isti'malihi, maka orang yang tidak bisa menggunakan air, ya, dia tidak mampu menggunakan air, dia boleh tayammum. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di pertemuan kali ini, ma'asirul muslimin, saudara-saudaraku sekalian, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membaca penjelasan dari muallif rahimahullahu taala, walil ajzi asbabun. Tidak bisa menggunakan air ini memiliki banyak sebab. Ya, ajz itu lemah, ya, lemah sehingga tidak bisa menggunakan air. Itu memiliki asbab, memiliki sebab-sebab. Ahaduha, sebab yang pertama adalah faqdul ma, yaitu tidak adanya air. Ini sebab yang pertama. Ya, jadi ketidakmampuan kita berwudu dengan air salah satunya disebabkan oleh apa? Hilangnya air atau kita tidak mendapatkan air. Tentunya hal ini, saudaraku sekalian, sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ya, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air ya, fatayammamu, kata Allah. Maka kalau begitu tayammumlah kalian ya, surah Al-Maidah. Begitupun dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dari hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim, sesungguhnya tanah yang bersih itu adalah alat bersucinya seorang muslim. Wa in lam yajidil ma'a ashra sinin, walaupun dia tidak menemukan air selama 10 tahun atau bertahun-tahun. Fa idza wajadal ma'a falyamishu basharatahu, tetapi kalau dia mendapatkan air maka hendaknya dia membasahi kulitnya, maksudnya berwudu. Fa inna dzalika khairun, hal itu adalah baik. Nah ini ya, jadi syarat yang pertama, jenis yang pertama dari tidak mampunya seseorang berwudu adalah faqdul ma, ketika dia kehilangan air, tidak mendapatkan air. Di sini beliau akan memberikan rincian-rincian yang cukup panjang terkait dengan permasalahan tidak mendapatkan air. Muallif rahimahullah berkata, fa in tayaqqana adamuhu tayammama bila talabin, apabila seseorang meyakini air itu memang tidak ada, dia yakin ya, dia yakin bahwa air tidak ada, maka ketika sudah masuk waktu dia boleh langsung tayammum bila talabin, tanpa harus mencari dulu. Ini kondisi yang pertama. Jadi seseorang berada di satu tempat ya, yang mana dia yakin tidak ada air sama sekali. Ya, tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudu. Ya, misalnya di dalam penjara, misalnya penjara orang-orang apa namanya, orang-orang musyrikin misalnya, yang mana dia hanya diberikan apa air minum saja karena dia tawanan perang misalnya. Lalu dia yakin bahwa dia tidak akan menemukan air sama sekali. Maka dalam kondisi ini dia boleh tayammum apabila sudah masuk waktu bila talabin, tanpa harus talab, yaitu mencari. Karena kenapa? Idz la fa'idata fit talab. Karena dalam kondisi yang pertama ini di mana dia yakin air tidak ada, maka tidak ada faedahnya dia mencari air. Sekarang beliau akan masuk kepada kondisi yang kedua yang dirinci cukup panjang. Muallif berkata, wa in tawahhama wujuduhu wajaba talabuhu min rahlihi wa rifqatihi hatta yastaw'ibahum. Tetapi kalau dia tawahhum, dia menyangka ya ada air. Jadi dia berkata dalam hatinya, sepertinya di tempat seperti ini ada air, atau perasaan ada air begitu. Ya. Maka dalam kondisi yang kedua ini wajaba talabuhu min rahlihi. Ya, dia wajib mencari air tersebut min rahlihi, diartikan oleh para pensyarah ya, min rahlihi termasuk Profesor Dr. Mustafa Dib, rahlihi diartikan maskanihi. Ya, au ma ma'ahu minal amti'ah wal athas wa nahwa dhalik, atau dia menggunakan apa-apa yang dia miliki berupa perabotan, peralatan dan lain sebagainya, artinya untuk mencari, dia ambil ember, dia cari misalnya. Itu kalau kondisi tawaham wujudu alma, dia menyangka adanya air. Wa rifqatihi min rihlihi wa rifqatihi, begitupun dia mencari di teman-temannya. Kalau dia dalam perjalanan ya tanya ke teman-temannya satu rombongan. Ya, sehingga pertanyaan itu mencakup mereka semua. Artinya mereka sudah kita tanya, walaupun ditanyanya bukan ya fulan punya, tidak ditanya satu-satu, tapi bisa dengan suara yang tinggi, misalnya siapa di antara kalian yang memiliki air. Lalu dikatakan di sini, aula yabqa minal waqti illa ma yasau as-shalah. Atau ada pengecualian ya, kalau kita memang merasa di tempat tersebut ada air, kita merasa ada air. Tetapi permasalahannya adalah la yabqa minal waqti illa ma yasau as-shalah. Tidak ada lagi sisa waktu ya, kecuali yang cukup untuk sholat. Jadi misalnya waktu zuhur itu ya dari mulai tergelincirnya matahari ke sebelah ke sebelah timur sampai menjelang datangnya waktu sholat asar. Ya misalnya tinggal beberapa menit lagi asar masuk, tinggal 20-10 menit lagi asar masuk. Berarti tidak tersisa waktu kecuali ya waktu yang cukup untuk mengerjakan satu sholat. Maka dalam kondisi ini walaupun dia menyangka ada air, ya misalnya dia, masya Allah ini sudah jam 2, saya tunggu dulu lah, barangkali akan ada rombongan yang lewat yang biasanya jam 2 mereka lewat, mudah-mudahan mereka punya air. Itu kondisinya kalau masih jam 2. Tapi dia lihat, masya Allah, sebenarnya ada kemungkinan ada air, cuman waktu sholat hampir habis. Maka dalam kondisi ini dia boleh langsung tayammum, ya langsung tayammum. Lalu dikatakan di sini, wala yajibu talab min kulli wahidin bi'ainihi. Dan tidak wajib kita menanyakan setiap orang yang ada di di tempat tersebut, antum punya air enggak, antum punya air enggak. Tidak perlu seperti itu. Bal yunadi, tetapi dia boleh meninggikan suaranya sambil berkata, man ma'ahu ma'un walau bisaman, man ma'ahu ma' walau bisaman. Siapa yang punya air? Ya walaupun harus membayar. Nah, ini siapa yang punya air walaupun harus membayar. Summa, kemudian setelah itu ya, setelah dia bertanya secara umum kepada teman-temannya, yang zuru hawalaihi in kana fi ardin mustawiyah. Kemudian dia melihat hawalaihi, kesekitarnya, ya melihat kesekitar dia berada, ya ke arah timur, barat, utara, selatan, dia mencari, ya in kana fi ardin mustawiyah, apabila tempatnya itu tanahnya datar sehingga dia bisa melihat ke semua penjuru mata angin. Wa illa taraddada ila haddil gauth. Atau kalau memang dia tidak bisa, kalau tempatnya tidak datar ya, tetapi dia butuh berjalan, dia silakan berjalan sampai mana batas berjalannya, disebutkan di sini ila haddil gauth, sampai kepada batas yang biasanya seseorang minta tolong. Batas biasanya orang minta tolong maksudnya nanti akan dijelaskan di sini. Wahua, yaitu yang dimaksud dengan haddul gauth, wahua bihaithu ma law istagatha birifqatihi ma ashtigalihim bi aqwalihim wa af'alihim la agathuhu. Yang dimaksud dengan batas di mana, jarak di mana seseorang biasanya minta tolong kemudian ditolong, adalah seandainya dia beristighosah, meminta pertolongan, birifqatihi, kepada kawan-kawannya, ma'ashtighalihim, dalam kondisi kawan-kawannya sibuk ya, mereka berbincang misalnya, atau sibuk dengan aktivitasnya, la'agothuhu, niscaya mereka dapat mendengar teriakannya, lalu kawan-kawannya tersebut akan menolong. Ini perlu sedikit pemahaman. Ada yang namanya haddul adna atau haddul qarib, haddul ba'id. Begitu di mazhab Imam Syafi'i. Kalau mencari air itu ada haddul qarib, ada haddul ba'id. Haddul qarib itu jarak yang dianjurkan untuk kita mencari air. Ada yang pertama haddul qarib, batas yang dekat. Apa itu batas yang dekat? yaitu jarak di mana kita seandainya kita berteriak minta tolong, maka orang yang berada di jarak tertentu dapat mendengar teriakan kita walaupun dia sedang berbincang dan sedang beraktivitas. Itu disebut dengan haddul qarib. Haddul qarib, batas jarak yang dekat. Diukur dengan apa? Dengan teriakan kita yang seandainya orang yang mendengarnya sedang beraktivitas, sedang berbincang, sedang bekerja misalnya, dia bisa mendengar dan menolong kita. Maka kita harus mendatangi jarak itu, ya, jarak itu. Karena itu disebut dengan tolab, mencari. Kalau saya katakan saya cari air dulu, tapi saya duduk di tempat saya misalnya, tidak pergi, itu tidak mencari namanya. Ya, tidak mencari. Karena kan Rasul berkata, Allah berfirman, falam tajidil ma, engkau tidak mendapatkan air. Ya, artinya harus ada usaha untuk mendapatkannya. Ketika tidak mendapatkan, baru dia boleh apa, tayammum. Hal ini yaitu kita berteriak dengan atau teriak atau mendatangi satu tempat, in lam yakhab dararun nafsin au malin, ya, apabila dia tidak khawatir akan terjadi doror, keburukan atas dirinya. Tetapi seandainya dengan dia berteriak atau dengan dia berjalan sejauh haddul qarib, batas yang dekat itu, mendatangkan doror ala nafs, ada misalnya ada begal atau ada kuto'at turuk, ada orang-orang yang apa namanya, yang jahat, yang hendak mengambil barang dia, maka dalam kondisi ini dia tidak harus melakukan itu. Au sa'ida jabalan qariban, atau dia pun boleh naik ke apa namanya bukit yang terdekat dengannya, lalu melihat ke arah mata anginnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muallif rahimahullahu taala berkata, wa yajibu an yaqa'a at-talab ba'da dukhulil waqt, dan diwajibkan ya kita mencari air setelah masuknya waktu. Jadi kita mencari air itu setelah masuknya waktu. Lalu dikatakan di sini, ya Profesor Dr. Mustafa Dik memberikan apa namanya ta'lik, kata beliau, li'anna talab syartun liyatahaqqaq min faqdil ma. Karena yang namanya at-talab atau mencari adalah syarat, liyatahaqqaqu min faqdil ma au min fuqdil ma. Yang namanya at-talab atau mencari itu syarat. Syarat apa? Syarat agar kita bisa memastikan bahwa air itu tidak ada. Ya. Dan tidak adanya air adalah syarat sahnya tayammum. Ya. Jadi tidak ada apa namanya, kapan kita bisa memastikan tidak ada air? Yaitu dengan mencari. Ya. Jadi dibenarkannya alasan tidak ada air adalah ba'da talab. Berarti syarat tidak ada air adalah at-talab. Kalau sudah talab yaitu mencari, terpenuhilah syarat tidak ada air. Dan tidak ada air adalah syarat bolehnya tayammum. Nah, itu dia. Nah, ini apa namanya? Ta'lik dari Profesor Dr. Mustafa di Hafizahullah Ta'ala. Fa'in talaba falam yajidhu wa tayammama. Fa'in, apabila talaba, dia mencari air. Falam yajidhu, dia tidak mendapatkan air. Wa tayammam, kemudian dia tayammum. Ya, dia sudah mencari dengan kriteria tadi, haddul qarib, ya, haddul ba'id. Nanti akan disebutkan apa itu haddul ba'id. Haddul ba'id itu adalah jarak di mana orang yang musafir mencari kayu bakar. Ya, itu namanya haddul ba'id di dalam mazhab Imam Syafi'i. Atau sebagian mengatakan jarak yang biasanya pengembala itu mengembala kambingnya. Jarak di mana seorang pengembala mengembalakan kambingnya, itu disebut dengan haddul ba'id, batas jarak yang paling jauh ketika seseorang mencari apa? Mencari air, ya. Dikatakan di sini, wa makatha maudhi'ahu, ketika seseorang sudah mencari air lalu dia tidak dapat, ya, dia sudah berusaha dia tidak dapat, maka dia tayammum. Lalu dia tetap berada di tempat tersebut, tempat di mana dia tadi mencari air, kemudian dia tidak dapat, kemudian dia tayamum. Wa arada fardun akhar. Dia masih di tempat itu, ya di tempat yang tadi dia tidak mendapatkan air lalu sholat, lalu dia hendak mengerjakan sholat fardu yang lain. Dia hendak mengerjakan sholat fardu yang lain. Misalnya tadi dia mencari untuk sholat zuhur, sekarang dia masih di tempat tersebut, dia mencari untuk sholat asar. Ya. Fa'in lam yahdus. Kalau tidak terjadi sesuatu, ma yuhimul ma, yang mengakibatkan dia berprasangka adanya air. Jadi kalau dia tadi sudah tayamum untuk waktu sholat zuhur, tapi dia belum meninggalkan tempat itu, tidak terasa waktu asar datang. Pertanyaannya, apakah boleh dia langsung tayamum, ya, dengan menggunakan sandaran tadi, tolap yang pertama, bahwa di waktu zuhur dia sudah mencari, berarti waktu asar tidak perlu mencari lagi. Kata beliau, ini ihtimal, kemungkinan. Kemungkinannya apa? Fa'in lam yahduth ma yuhimu ma'un, ya, kalau tidak ada perkara yang terjadi, ya, yang menyebabkan dia menyangka adanya air. Wa kana tayaqqana adama, ya, al-adam bitalabil awal tayammama bila talabin. Seandainya tidak terjadi sesuatu yang apa yang menjadikan dia berprasangka adanya air, atau dia yakin memang air itu tidak ada, maka dia boleh langsung apa tayammum. Ini salat yang kedua. Ya, ini salat yang kedua. Wa in lam yatayaqqanhu aw wajada ma yuhimuhu. Seandainya dia tidak terlalu yakin, ah masa sih belum ada air, sudah ada air sepertinya. Dia tidak yakin bahwa air itu tidak ada. Atau dia melihat satu alamat yang menjadikan dia berprasangka air itu ada. Contohnya kata beliau, kasahab. Dia melihat ada awan yang mulai gelap. Warakbun. Atau dia melihat ada sekelompok apa namanya kafilah yang lewat. Melihat sekelompok kafilah yang lewat. Wajib talabu al-an illa min rahlihi, ya. Maka dalam kondisi ini dia wajib mencari lagi, ya. Karena dia punya prasangka bahwa air itu ada. Ya. Kalau dia sudah mencari lagi dengan apa yang tadi kita sebutkan, ya sudah tidak ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka dalam kondisi dia sudah mencari, dia boleh tayammum ba'da dukhul al-waqt, apabila waktunya sudah masuk. Lalu dikatakan di sini, wa in tayaqqana, seandainya seseorang yakin, ya, wujudal ma'i ala masafatin, ada seseorang yang yakin bahwa di jarak sekian itu ada air. Dia yakin di jarak sekian itu ada air. Ala masafatin yataraddadu ilaiha al-musafiru lil ihtitab wal ihtishash. Seorang yang ingin sholat, dia yakin di jarak fulan, di jarak sekian itu ada air, saya yakin. Dan ternyata jaraknya itu adalah jarak yang umumnya digunakan untuk para musafir mencari kayu bakar. Atau para pengembala mengembalakan kambingnya. Ya. Wahuwa fauqa haddul qaus, dan ini di atas batas tadi minta tolong, atau yang kita sebut dengan istilah tadi apa, haddul qarib. Apa itu haddul qarib? Seandainya kita berteriak ada yang mendengar dari jarak sekian, itu haddul qarib. Nah, apa namanya, jarak yang kedua ini adalah kondisi di mana seseorang berkata, tadi kita enggak dapat air, tapi kayaknya sekitar sekian meter atau sekian satu kilometer dari tempat ini ada air. Dan seandainya jarak itu adalah jarak yang biasa ditempuh oleh musafir untuk mencari kayu bakar, atau jarak yang biasa ditempuh oleh seorang pengembala ketika dia mengembalakan hewan ternaknya, ya, atau ulima au alima annahu yasiluhu bihafrin qaribin wajaba qasduhu, atau dia mengatakan bahwa ada sumur yang tidak jauh dari sini, maka dia wajib mendatangi tempat tersebut. In lam yakhab dororon, selama dia tidak mengkhawatirkan adanya doror, yaitu keburukan yang barangkali menimpa dirinya. Wa in kana fauqa dzalika falahu tayammum. Tetapi kalau jaraknya sangat jauh, artinya jaraknya melebihi jarak di mana seorang musafir biasanya mencari kayu bakar jauh, maka dalam kondisi ini dia tidak wajib. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Ini rinciannya ya. Ternyata para ulama memberikan rincian-rincian hukum. Lalu dikatakan di sini, walakin, akan tetapi, in tayaqqana annahu law sabara ila akhiril waqt wajadahu fa intizaruhu afdalu. Apabila seseorang yang hendak sholat, misalnya sudah masuk waktu zuhur, dia memiliki keyakinan. Dia memiliki keyakinan. Apa keyakinan dia? Lau sobaro, seandainya dia sabar, artinya menunggu sampai akhir waktu. Ya, dan dia yakin bahwa di akhir waktu tersebut dia katakan, ini biasanya setengah tiga nanti ada rombongan yang lewat sini. Saya yakin pasti mereka punya air. Dalam kondisi ini kata beliau, fa intizaruhu afdal, maka menunggu lebih utama. Menunggu lebih utama. Wa in zanna ghayra dhalika fal afdal at-tayammum awwal al-waqt. Tetapi kalau yang lain, persangkaannya yang lain, artinya wah kayaknya tidak ada yang lewat nih hari ini, ya sudah, maka tayammum di awal waktu itu lebih utama. Mungkin sebagian kita berkata, kalau dia bisa sekian lama di situ, kenapa dia bisa hidup? Bukankah manusia tidak bisa hidup tanpa air misalnya? Kita katakan barangkali dia punya air, tapi hanya cukup untuk minum, yang seandainya dia gunakan wudu dia akan mati misalnya. Jadi begitu pemahamannya. Lalu dikatakan di sini permasalahan yang lain, walau seandainya wahabahu insanun ma'a, seandainya ada seseorang yang memberikan untuknya air, ya ada seseorang yang memberikan untuknya air, ini air untuk wudu. Au aqradahu iyahu, atau dia diberikan pinjaman air, nih kamu, saya pinjamkan untukmu air. Ya, atau diberikan pinjaman ember misalnya. Lazimahu al-qabul. Lazimahu al-qabul. Dia wajib menerimanya. Ya, kalau dikasih, dipinjami, dia wajib menerimanya. Wa in wahabahu au aqradahu thamanahuma fala. Tetapi kalau yang dihibahkan atau yang dipinjamkan adalah nilainya, jadi bukan airnya. Kamu mau wudu? Iya, saya mau wudu tapi tidak ada air. Ah, ini nih uangnya nih. 10.000 buat beli air. Maka dalam kondisi ini tidak wajib dia menerima. Ya, tidak wajib dia menerima. Lalu di paragraf selanjutnya dikatakan, wa in wajadal ma'a wadalwa yuba'ani bisamanin mislih. Seandainya dia mendapatkan air, dia pengen sholat, dia tidak dapat air, kemudian dia mendapatkan air tetapi dijual dengan harga yang normal, bisamanin mislihi, ya, harga yang umum, harga yang ma'kul, yakni harga yang memang umumnya segitu harga air. Ya, jadi dia sedang mencari air misalnya, dia menemukan air tetapi dijual. Berapa harganya? Dengan bisamani mislihi, dengan harga yang umum. Artinya harga yang tidak dipermainkan, harga yang umum. Wa huwa thamanuhu fi dzalikal mawdi', ya, dan itu harga yang normal di tempat tersebut. Wa dzalikal waqt, dan di waktu tersebut, lazimahu syira'uhu, maka dia wajib membeli air tersebut. Dengan syarat in wajada samanahu, apabila dia punya uang, ya. Lalu kita lagi nyari air, tiba-tiba ketemu, lalu kita katakan, ya fulan, itu air boleh saya pakai untuk wudu? Boleh, tapi pakai uang. Boleh, tapi pakai uang. Saya kita tanya, berapa bikam ya tabi', berapa kamu akan jual air tersebut, bikadza wa kadza, sekian ya. Kita, harganya normal. Memang umumnya harga air segitu misalnya ya. Misalnya satu galon ya. Segitu memang. Lalu kita bayar ya. Wajib kita membelinya ya apabila kita wajada samanahu fadilan, ya kita memiliki apa namanya harta yang mana harta ini fadilan, adalah kelebihan dari hutang ya, dan kelebihan dari mu'nata safarihi, kelebihan dari harta yang dia butuhkan untuk melanjutkan safarnya, zahaban wa rujuan. Jadi misalnya saya cari nih, ya Rabb tidak ada air, lalu saya lihat ada rombongan, saya katakan ya fulan, antum punya air? Ya saya punya air, masya Allah, saya boleh gunakan untuk sholat? Lala bithaman, ya harus dengan uang. Baik, berapa harganya? Harganya 20 ribu misalnya. Saya katakan 20 ribu ya normal, masih logis 20 ribu. Ya. Apakah saya wajib? Wajib dalam kondisi saya memiliki harta yang lebih dari hutang yang saya harus bayar, atau yang lebih dari kebutuhan yang saya, kebutuhan harta selama saya melakukan perjalanan zahaban, baik perjalanan pergi atau rujuan. Fa'inim tana' min bayihi. Tetapi kalau yang punya air dia menolak untuk menjual, saya katakan ya fulan, ini apa namanya air, iya air, boleh saya beli untuk sholat? La ya juz, tidak bisa, ya tidak bisa. Wa huwa mustaghnin anhu, ya, sedangkan dia apa namanya si orang itu airnya banyak misalnya, lam ya'khudhu ghosban, tidak boleh kita mencurinya, ya, tidak boleh. Ah, ini buat sholat, ini saya curi saja. Tidak boleh. Tidak boleh kita melakukan ghosban, mengambil ya. Tidak boleh. Tanpa sepengetahuan orang tersebut. Illa li'atshin. Illa li'atshin. Kecuali dikarenakan haus. Ya, karena terkadang kita harus melakukan apa namanya, irtikab ad-dharar al-akhaf. Kita harus melakukan keburukan yang lebih ringan, ya, agar kita selamat dari madarat yang lebih besar. Selama itu kaitannya bukan sesuatu yang darurat, misalnya nyawa kita, itu tidak boleh kita memaksa mengambil air tersebut. Lalu dikatakan di sini, kita selesaikan di poin tidak mendapatkan air. Lalu dikatakan di sini, walau wajada ba'dha ma'in la yakfi taharatuhu lazimahu isti'malihi. Aulazimahu isti'maluhu. Seandainya seseorang mendapatkan air, dia dapat air, tetapi air ini tidak cukup untuk berwudu. Ya, dia dapat air, tapi airnya tidak cukup untuk berwudu. Lazimahu isti'maluhu. Maka dia wajib menggunakan air tersebut. Kok airnya tidak cukup disuruh menggunakan? Ya. Nah, coba kita lihat taklik dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annal maysura la yaskutu bil ma'sur. Karena yang mudah tidak dijatuhkan dengan yang sulit. Hal ini berdasarkan hadis ya. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, da'uni ma taraktukum. Ya. Apa namanya, apa-apa yang tidak aku perintahkan dan aku larang, ya sudah, jangan kalian bahas. Innama halaka man kana qablakum bisualihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Sesungguhnya kebinasaan umat sebelum kalian karena mereka itu banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Kalau aku melarang kalian melakukan sesuatu, tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tetapi kalau aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, kerjakan semampu kalian. Yang kita garis bawahi adalah kalimat, apabila aku memerintahkan engkau kalian melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah semampu kalian. Maka al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak dijatuhkan oleh sesuatu yang sulit. Ada air hanya cukup untuk wajah, tangan, kepala, untuk kaki tidak cukup, maka yang bisa kita lakukan silahkan kita lakukan. Ya, oleh karena di sini dikatakan, walau wajada ba'dha ma'in la yakfi taharatuhu lazimahu isti'maluhu. Apabila dia mendapatkan air, tapi kalaupun dipakai tidak cukup, maka dia tetap wajib memakainya, ya, memakainya untuk berwudu. Summa tayammama lil baqi. Tapi kalau ada bagian tubuh yang tidak terkena air, maka itu digantikan dengan apa? Tayammum. Fal muhdis yutahhir wajhahu. Orang yang hadas itu, misalnya kalau airnya sedikit, dia membasuh wajahnya. Kemudian dia membasuh tangannya. Wal junub, adapun orang yang junub yang mendapatkan airnya sedikit tidak cukup untuk mandi junub, ya bedau bima sya'a. Dia memulai dengan bagian apapun yang dia inginkan, wa yundabu aali badanihi, dan dianjurkan agar yang junub itu menggunakan air yang sedikit itu untuk bagian atas dari tubuhnya. Dia prioritaskan bagian atas, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, li'annaha asyrafu min ghairiha, karena bagian tubuh bagian atas itu bagian yang paling mulia. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Ini poin-poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Ini kalau kita belajar mazhab seperti ini, ya. Jadi kadang kita menyangka bahwa satu perkataan itu tidak ada dalilnya. Itu masalah iftiradiyah misalnya. Ini permasalahan yang dibuat-buat, yang dianggap seolah-olah ada padahal tidak ada. Tetapi ini sangat bermanfaat sekali, ya, mengajarkan kita bagaimana kita berijtihad, apa beristimbat apa mengambil kesimpulan hukum dari satu apa dalil-dalil syar'i misalnya. Itu penting, ya. Oleh karenanya tidaklah didapatkan seorang imam sejak dahulu sampai sekarang kecuali mereka menjadikan salah satu mazhab, ya, sebagai apa namanya patokan mereka di dalam apa namanya memahami atau menjalankan kaifiat tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, ya. Tidak terasa sudah pukul 5:59. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan keistiqomahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.